sehingga cukup dipandang bagian wajah, kemudian telapak tangan, bawah kaki, cukup, maka ya jangan lebih daripada itu. Kalau kamu suka atau sekian, kamu suka ya gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang kemarin. Pak, sekarang kita bahas hadis yang berikutnya, hadis yang ke-117. Al-Fatihah Allah Ta'ala Az-Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu dia berkata kunna natakallamu fi shalah. Kami dahulu di awal salat berbicara dalam salat. Yukallimu ar-rajulu minna fa'ibahu. Seseorang di antara kami mengajak bicara temannya. Wa huwa ila janbihi fi shalah. Padahal dia di sampingnya dalam sholat. Duduk sambil sholat, ngobrol sama teman sampingnya. Ya apa aja lah yang sampaikan di ngobrol dengan teman sampingnya. Hatta jalan hingga turun ayat yang disebutkan di Al-Qur'an ayat yang ke-238. Allah mengatakan hafidhu wa salawati wa salati al-wusta wa qulu lillahi qanitin. Yang artinya pelihara salat waktu dan khususnya salatul wusta dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan qunut, yang dalam keadaan panjang dan diam dan berdiam. Katanya Zaid ketika itu fa'umirna bisukuni. Kami pun diperintahkan untuk diam dalam salat. Wahina al-kalam. Dan kita dilarang untuk berbicara. Inilah selesai hadis ini. Hadis ini para ulama disebutkan oleh Al-Syafi'i Allah Ta'ala untuk menjelaskan bahwasanya berbicara di dalam salat selain bacaan Quran, selain doa-doa sholat, bahkan berbicara dalam sholat dengan sengaja itu membatalkan sholat tersebut. Bahkan membatalkan sholat tersebut. Itu dengan kesepakatan para ulama. Dengan kesepakatan para ulama berdalil dengan riwayat ini. Dengan sengaja. Tetapi kalau kemudian dia berbicara tanpa sengaja, lupa kalau lagi sholat, atau lagi ngelamun apa, sholat jarak, lupa dia, maka tidak batal sholatnya dikarenakan kelupaannya menjadi. Dan sebenarnya dalam ini warna itu tindakan para sahabat yang pernah berbicara itu di awal Islam dan hukumnya sudah dihapus dimaksud dengan turunnya ayat Al-Qur'an ala salawati wa salatil musa wa umudillahi fa'ani. Maka tidak lagi diperbolehkan untuk berbicara ketika itu. Kemudian para ulama terkait dengan berbicara ini ada klasifikasi di kalangan para ulama. Masalah bicara ini ada klasifikasi di kalangan para ulama. Yang pertama dia berbicara dengan sengaja. Tapi dia berbicara dengan sengaja. Bukan untuk kemaslahatan sholat. Perhatikan, dia berbicara dengan sengaja, bukan untuk kemaslahatan sholat. Sholatnya apa? soalnya apa dengan kesepakatan para ulama yang kedua. Yang kedua, seseorang yang berbicara dengan sengaja, dengan sengaja, tetapi untuk kemaslahatan sholat, tidak dengan sengaja, tetapi untuk kemaslahatan sholat. Misal, mau coba ya, imamnya ini ada yang lupa. Diingatkan, Allah. Tidak saja. Subhanallah. Tidak paham-paham imamnya ini. Subhanallah. Tidak paham-paham. Akhirnya dia bilang, Pak Imam, sujudnya kurang. Nah, gitu. Saya, sujudnya kurang. Dia berbicara dengan sengaja, tapi untuk kemaslahatan sholat, untuk mengingatkan imamnya, untuk kurang sujudnya, diingatkan sholat sekali-kali dengan paham-paham. Ingat dia berbicara. Di sini ada beda pendapat sekarang para ulama, tetapi pendapat yang sahih, pendapat yang sahih, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan batal. Yang ini juga batal sholatnya. Tapi ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama batal sholatnya dengan hadis yang sahih. Sehingga ingat, kalau dia bicara dengan sengaja, baik untuk kemaslahatan sholat atau tidak, amal sholatnya batal. Yang batal yang mana? Yang berbicara tadi. Paham ya? Yang bicara tadi. Itu batal. Yang ketiga, dia berbicara, dia berbicara dalam sholat dengan sengaja, dengan sengaja, tetapi jahil, tidak mengerti hukumnya. Dalam keadaan dia jahil, tidak mengerti hukumnya. Jadi kadang-kadang sih kalau bicara sedikit pada sholat, sehingga dia bicara dengan sengaja dikarenakan jahilnya dia, bodohnya dia tentang hukum tersebut. Ini juga dikatakan batal sholatnya, dikatakan batal sholatnya. Nah, ini dia kesepakatan para ulama, karena kesepakatan para ulama batal sholatnya. Tinggal yang keempat, apa ini? Karena lupa. Berbicara di dalam sholat karena lupa. Kalau lupa, maka pendapat yang sahih sholat mentah. Sholat mentah dikatakan kelupaan dia tidak mentah. Ini pendapatnya mayoritas para fuqaha. Mayoritas fuqaha. Baik, ini terkait dengan masalah berbicara. Kemudian ini ada beberapa permasalahan yang lain yang diangkat oleh para ulama. Bukan masalah ini. Yaitu hukum tertawa dalam sholat. Ini dia antara masalah yang akan. Hukum tertawa di dalam sholat. Baik. Ini mungkin apa namanya? Oke, kita lagi sholat dan menyaksikan perkara yang mungkin dikian begitu dengan dia tidak tahan ketawa di dalam sholat. Bagaimana maksudnya? Kalau terkait dengan sholat tertawa, maka seluruh ulama sepakat sholat yang tertawa. Seluruh ulama sepakat sholat yang tertawa. Tahan ya, tertawa. Pertanyaan saya, apakah wudhunya juga Zubair, jawab deh. Kalau sholatnya batal, jelas. Tapi apakah wudhunya juga batal sehingga dia harus wudhu lagi? Hmm? Disebutkan dalam sebuah hadis. Disebutkan al-qahqahatu fi shalah tumtubur. Jadi maknanya orang yang tertawa tersengat-sengat dalam sholatnya itu kalau benar-benar ada riwayat seperti ini. Iya. Nah, gimana lagi? Dilihat hadisnya, tapi apa? Kalau sahih, kalau sahih, fatal. Kalau nggak sahih, iya saja. Dan dia jawabnya bermatik. Jawabannya hadis tersebut baik. Tanya. Hadis yang menyebutkan tertawa dalam sholat membatalkan wudhu itu wajib. Sehingga yang betul sholatnya batal, wudhunya tidak. Tanya. Tidak. Sehingga kalau ada orang yang tertawa dalam sholatnya, dia batal sholatnya. Tinggal dia mengulangi lagi sholat. Salah. Itu tertawa. Sekarang apa hukumnya tersenyum dalam sholat? Tertawa kan keluar suaranya. Pikiran senyum, tersenyum, mesem. Apa hukumnya dalam sholat? Suara tersenyum dalam sholat. Nah. Tersenyum yang betul. Tersenyum beliau. Masa ada perang juga. Tak pernah ada. Dapat tak? Dapat tak? Ada pendapat yang mengatakan batal dengan alasan tabassum. Senyum itu dihukumi sama dengan dhahik, tertawa. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran ketika menceritakan tentang Rasulullah Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika mendengarkan suara semut, ngerti kan semut? Di suara Al-Quran tatabassama dhahikan min qawli, tatabassama dhahikan min qawli. Beliau tahassum, tersenyum, tertawa mendengarkan ucapan. Dari ayat ini dibahas oleh mereka tabassum, tersenyum itu sama dengan wahid, tertawa. Berarti orang yang tersenyum dalam sholatnya sama dengan tertawa dalam sholatnya. Alias apa? Iya, iya. Gitu ya. Ayo, jawabannya barang tersebut yang baik. Tabassum, tersenyum itu dua macam. Ada tersenyum yang sampai membuat dia tertawa. Ada tersenyum biasa tidak membuat dia tertawa. Kalau senyum itu membuat dia sampai tertawa atau tawanya. Itu yang dimaksud ayat ini. Tabassama dhahika min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum. Tapi senyumnya itu membuat dia tertawa selain. Tetapi kalau senyum saja tidak ada unsur tertawanya, senyum biasa tertawanya dan tertawa. Sebab tidak ada suara yang keluar sedikit pun. Terlalu maksud untuk tersenyum tidak patah. Ini pendapat yang baik dalam Allah Rabbi. Baik. Sekarang apa hukumnya dengan dalam sholat? Jadi, kenapa kata Allah? Apakah yang keluar suaranya batal. Sebelum saya bahas mengenai sekarang apa hukumnya menangis selepas. Nangis itu lepas suaranya batal. Nangis, Pak. Apalagi sampai sesungguhan gitu ya. Untuk nangis dia ada suaranya, keluar suaranya. Nangis, betul-betul tidak apa-apa. Kenapa dikatakan Rasul dan para sahabatnya Rasulullah mengalami walaupun para sahabatnya mereka semuanya biasa menangis dengan Allah. Kenapa? Tanya, bahkan juga dalam riwayat yang lain kata para sahabat, Rasul ketika sholat dihadiri oleh gemuruh, kayak gemuruhnya namanya periuk yang lagi mandi di air. Suara latihan yang panjang dan berdosa. Tidak apa-apa. Keluar. Itu masalah menangis. Sebentar saja yang tadi. Sekarang apa hukumnya? Keluar dalam sekolah. Keluar sekolahnya. Gimana? Ya. Kalau saya dalam maklum tidak apa-apa. Kira-kira saya dalam salat ini gimana? Kalau karena penyakit gimana? Masa ada penyakit dari orang yang satu? Lain satu, lain dari lain kan? Lain apa-apa? Satu sama begini. Lain. Iya, kalau itu gimana hukumnya? Boleh. Kalau nggak ada semua kehafan, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bolehnya sampai di kalangan apa? Kalau ada masalah, tidak kalau tanpa semua kehafan, tanpa semua kehafan, apa? Dia macam boleh lagi. Biasanya enggak, dia nanti gimana? Nah, itu ambil, Pak. Sengaja, Pak, enggak ada berbeda. Enggak sengaja itu. Sengaja, Pak. Iya, itu ada kondisi kemaslahatan lah, Pak. Kenapa nak kita hilang? Iya, masih tidak. Bukan satu. Dia kan bukan sesuatu di orang. Iya. Jadi apa tak? Kita ini, sekarang lagi salat sunnah. Tetamu mau masuk. Apa? Bapak itu. Dehnya itu betul tadi diharap seratam ini ada orang jadi mungkin lagi sholat ini atau ingatkan imam ingatkan imam imamnya ini kok mungkin gerakannya baru aja gak pernah pulang buat gini-gini kalau jalan macam artinya itu kemaslahatan dalam sholatnya perlemahnya itu. Tapi gimana? Kata. Iya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada dalil yang menunjukkan kata? Jawabannya? Kalau berbicara dalil, tidak ada dalil sedikitpun yang menjelaskan tentang kata. dibahas oleh para ulama itu dikiatkan dengan bicara. Apakah jadi itu tadi sama dengan bicara? Apakah tidak? Jawabannya? Jawabannya? Dirinci. Kalau jadinya itu sesuatu yang dipahami, dia mengeluarkan suara dalam bentuk jadinya dan dipahami maknanya, maka lebih baik tidak. Tentu kalau jadinya tadi dikatakan sebuah kemaslahatan karena penggunaannya atau bagaimana begitu terhadap ya. Rasakan dengan niatan untuk apa namanya negur iman, cukup dengan tasbih. Dengan niatan untuk apa namanya memberitahu tamu untuk sholat, cukup dengan mengeraskan suara tasbihnya atau suara bacaannya. Jika lebih tepatnya hal-hal seperti itu. Kemudian jangan katakan kecuali betul-betul karena orangnya mengharuskan diri. Tambahlah masalah yang terakhir sebelum kita pindah terakhir berikutnya. Apa hukumnya membaca Quran dengan niatan untuk memberi peringatan? Tambahnya, kita lagi sholat ini, lagi sholat, ada tamu tutup pintu, tutup, mengiringi. Atau apa pun dalam dalam itu lah, maka dia membaca Al-Qur'anul Karim yang dalam ayat itu ada perintah untuk orang masuk. Saya mengatakan udkhuluha bisalam zalika yaumul khuruj. Tujuan dia bukan semata-mata baca Quran dalam sholat, tapi tujuannya untuk mengingatkan tamu tadi, silakan masuk. Dia katakan ayat udkhulu bisalam, silakan masuk dengan sejahtera. Maunya dia ngomong apa? Udkhul, monggo masuk. Tapi pada baca ayat udkhulu bisalam. Yang mestinya baca Quran lah. Jadi kita lah. Dan tamunya apa? Udhulu hadithar jatuh matri. Ayat yang berarti masuk. Apa hukumnya? Jawabannya para ulama. Oh, kalau dinyatakan batal dan batal. Sebab yang dia berkata ayat Al-Quran. Tetapi itu tidak pernah dicontohkan Rasul dan para ulama. Maka lebih baik ditinggalkan. Nah, lebih baik ditinggalkan. Karena tidak ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Rasulnya. Masya Allah. Ini beberapa permasalahan seputar masalah perbincangan. Saya lain yang saya ambil di sini dalam hadis ini yang lama. Hadis ini berikut ayat Al-Baqarah yang disebutkan dalamnya. Ada perintah untuk menjaga sholat lima waktu. Pengertian menjaga ini ialah melaksanakannya sesuai dengan tata cara Rasul alaihi salatu wassalam. Terkait dengan waktunya, terkait dengan kaifiat-kaifiat sholatnya. Secara khusus disebutkan dalam ayat ini perintah untuk menjaga as-salatul wusta. As-salatul wusta. Salatul wusta. Salat. Pernah kita bahas sebelumnya. Jauh sebelumnya pada pembahasan tentang masalah waktu-waktu salat. Disebutkan hadis yang sangat jelas. As-salatul wusta. Salat. Nah. Disuruh menjaga waktunya, tepat waktu sesuai dengan keisian Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan berikutnya ayat ini memerintahkan kita untuk kunut dalam salat. Waqumu lillahi qanitin. dan berdirilah untuk Allah dengan kunut perintah kunut dalam sholat. Sekarang apa makna kunut dalam ayat ini? Bagaimana? Supaya kita paham bahwa ternyata lafaz kunut, lafaz kunut di dalam ayat Al-Qur'an itu memiliki makna yang sangat. Tidak cuma satu makna kunut tubuh. Ternyata makna itu banyak. Di antaranya di antara makna kunut yang pertama ialah apa? Kunut dimaknakan dengan taat. Makna yang kedua, kunut dimaknakan dengan khudu', ketundukan. Yang ketiga, kunut dimaknakan dengan al-iqrar bil rububiyyah, ikrar janji setia untuk ibadah. Ikrar untuk ibadah itu kunut. Yang berikutnya, kunut juga dimaknakan dengan doa. Doa kunut. Ini di Pak Madaw, Indonesia ya. Doa kunut. Itu apa? Makna yang berikutnya, kunut dimaknakan dengan turun tiang. Panjang berdiri dalam sholat. Panjang berdiri dalam sholat. Dan makna yang lain ialah kunut dimaknakan dengan sukun, diam. Diam tidak berbicara dalam sholat. Berapa itu semuanya? 6. Ada ayat ini yang ada di dalamnya itu makna yang terakhir. Perintah kunut dalam ayat ini perintah diam dalam sholat. Tidak diperbolehkan untuk berbicara. Tadi ini sering kita bawakan supaya kita paham. Tidak semua hadis yang di situ disebut kata-kata kunut pasti dengan makna doa kunut. Jangan terlalu. Untuk mengetahui salah satu dari makna-makna tadi, itu harus ada penjelasan lain. Bahkan kata-kata kunut dimaknakan dengan salah satu dari 6 makna tersebut di atas harus dengan keterangan lain. Untuk memastikan mana makna adalah itu. Coba sekarang ayat ini. Allah mengatakan wakumu lillahi qanitin. Ini kita makan apa? Diam dalam sholat. Sebab ada sebab nuzulnya. Akhirnya, asbab nuzul, mereka para sahabat dulu pernah berbicara dalam sholatnya. Terusannya, dengan turunnya ayat ini diperintahkan untuk diam, tidak boleh bicara. Menunjukkan yang namanya kunut dalam ayat ini adalah diam dalam sholat. Itu namanya keterangan yang lain. Terusannya, contoh yang lain disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa'alaikum qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syahran. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kunut selama sebulan. Maknanya apa ini? Tahunya doa kumadihim. Tahunya doa disebutkan dalam lanjutan itu yasya'u ala li'lin walakwan. Beliau kunut selama 1 bulan dan doakan kejelekan untuk desa li'lin walakwan. Peristiwa pembunuhan 70 Quraisy yang diurus Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.

Oke, Baik. Masalah. Ya, dari hadis dari Rasulullah. Nah, kita menafikan hadis ini perlu ditinjau sanadnya. Ya kan, dua kemungkinan ya. Ketika dicek, ternyata ini dhaif munkar. Kenapa kok dhaif? Dikarenakan di sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa bin Mahan. Abu Ja'far Ar-Razi ya dhaif. Kenapa dikatakan munkar? Dikarenakan hadis ini disebutkan oleh para ulama termasuk hadis munkarnya Abu Ja'far. Padahal hadis munkar itu sangat parah sekali, tidak mungkin diapa-apakan. Karena dhaif maka tidak ada pengkhususan huruf subuh. Bagaimana? Yang pertama. Jawabannya apa? Anggap kalau seandainya hadisnya sahih, kalau seandainya sahih, pada dia sahih. Kalau kita mengatakan kalimat kunut itu memiliki banyak makna, banyak memiliki banyak makna, tidak satu makna doa kunut. Jadi kalau pun sahih, maka makna Rasul kunut subuh sampai mati itu maknanya ialah ulul qiyam, panjang dan lama berdirinya kalau waktu subuh itu. Tidak dimaknanya doa kunut. Tahu dari mana dia? Disebutkan dalam riwayat yang sangat banyak dalam Bukhari Muslim dan yang lainnya. Rasul itu kalau waktu subuh membaca berbayat 100 sampai 200 ayat. Rasul itu membaca 100 sampai 200 ayat. Artinya apa? Pendek apa? Salah. 60 apa? 60 sampai 100 ayat. Pendek apa? Panjang. Wah, Indonesia juga ya. Sekolah ayat, berapa-apa mengatai. Lagi 60 ayat, 60 ayat. Panjang. Itu namanya apa? Ulul qiyam, panjang berdirinya. Itu salah satu makna kunut. Intinya apa? Kalau dikatakan sahih riwayat itu, maka maknanya bukan doa kunut, tapi panjang berdiri ketika salat subuh. Dari sini para ulama menurut kepada kita tidak disyariatkan melaksanakan salat khusus doa kunut dalam salat subuh. Itu tidak ada hasilnya. Tidak ada. Pada ini. Nah. Ini hadis yang ke-17. Ada yang menanyakan apa saya teruskan hadis yang berikutnya. Nah, ada yang menanyakan apa saya teruskan hadis berikutnya. Nah. Apa? Menyangat siapa? Iya. Karena khusyuk. Loh kok bisa sampai 9 lebih ya? Karena melihat orang yang seperti itu. Loh kok bisa ya? Jadi ini malah melihat sejujurnya setiap hari. Wah itu lebih dicek ulang itu. Bapak anak orang sehat sudah sembuh sampai itu integrasi. Kalau itu karena khusyuk tidak mungkin. Kenapa? Orang itu kalau khusyuk dalam sholatnya itu bukan cenderung berdiri, tapi cenderung menangis. Khusyuk itu integrasi orangnya. Jangan-jangan ada yang lain. Pertanyaannya, asal atau tidak jawabannya? Semata-mata senyum. Tapi cerah, saya sama siapa kok? Cengar tinggi lagi di khusyuk, saya lagi khusyuk sholat. Khusyuk itu bukan kita kayak dengan senyum. Apa ya? Kira-kira? Baru. Duduk senyum. yang disebutkan Rasul Allah iya disebutkan oleh Rasul Allah terutama pada Qiyamul Lail ketika melewati ayat-ayat hajat dia bertahun dari hajat ketika melewati ayat-ayat rahmat ayat-ayat pahala kabar gembira dan segalanya dia memohon kepada Allah akan tolongnya keutamaannya untuk menyelamatkan Allah itu kata punya menghayati salam ya khusus itu bukan cenderung senyum tapi cenderungnya ialah menghayati Lagi kita teruskan yang berikutnya mentadaburi apa yang dia baca, mentadaburi badan imam, khusyuk, kan gitu ya. Ya kok ngelamun itu? Ngelamunnya ke bawah lagi. Namun bayangkan berjuang tak bisa baca. Allah sudah tiga. Jadi kan itu bagus. Sekarang apa? Ada pembekar apapun syarif kalau tidak yang sebenarnya terangkan mati itu sebenarnya rincian saja. Tanda. Jadi kepastian mengurangi kekhusyukan dalam dirinya. Jika belum lagi, ya, ini. Selalu lagi waktu pulang itu waktu masya Allah yang namanya gangguan sangat. Perkara-perkara yang sebelumnya enggak terbayar di benak kita sudah kita lupakan muncul dalam sholat. Perkara yang sudah kita ingat lupa dalam sholat. Malah ingat yang lainnya. Allah SWT. Itu namanya benar. Nah, ini ilmu dihilang. Ini ilmu dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ilmu kudah kita berbeda sholat. Ceritanya ini kisah disebutkan oleh ulama besar dalam kitab Al-Qur'an. Kita bersedia Ibnu Jauzi menceritakan tentang kesaksian Abu Hanifah rahimahullah. Jadi dia berada orang kata orang Abu Hanifah mengeluhkan barang berharga itu hilang. Hilang barangnya, tapi mengeluhkan kepada orang Abu Hanifah ini kan alim besar. Barang hilang kok saya sama ulama itu apa? Jadi lah masyarakat banyak. Wahai Abu Hanifah, saya ini lupa naruh barang tapi salah. Nah, taruh di mana? Saya sangat utuh dan berharga barang itu. Gimana solusinya? Kata Abu Hanifah nanti malam kamu bangun sholat yang lain. Ya. Oh iya. Tahu malam bangun dia bangun dulu yang lain. Wow, akbar. Bahas belum lho kan. Sudah gak aku sama katanya. Karena kamu tuh di sini. Selesai kata sholatnya langsung dicari tempat lagi kita ketemu. Temu. Tanya. Itu yang langsung ke Abu Hanifah. Ya kalau saya di Abu Hanifah, barang saya temui, tadi malam saya tolak, langsung ingat. Ingat langsung saya cari ketemu. Kata Abu Hanifah, ya Allah kesampaian ini. Ini gimana ya? Terus sampai yang mulai ini. Terus ketika mulai itu sudah ketemu pada namanya, alhamdulillah, terus syukurnya kamu, terus ketika mulai itu sudah petir. Orang ini ya, dorokat, ketemu selesai itu dia, ketemu parahnya jujur dia, Allah. Nah itu dia, masalahnya dia selesai menjadi cara Allah. Gimana? Maknanya ya sudah, yang mereka lakukan sekarang ini, menusuk sekarang ini, ya sudah. Kita tidak bisa mengatakan mereka apa lawan, dikarenakan mereka ini meyakini adanya syariatul subuh dan disahkan kepada mereka syariat. Walaupun ternyata makhluk, artinya makhluk tersebut yang dikarenakan maksud takwil, bukan sengaja mengada-adakan tersebut. Sama, artinya makhluk tidak sama, tetapi secara syari tidak kita makhluk. Tidak ada makhluk. Ya, kita di belakang imam seperti tidak ada sah sholatnya. Yang dibahas oleh para ulama itu bunuh atau kafir. Ya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini. Saya cerita contoh pada beberapa dari kedua tidak diikuti dikarenakan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dia sudah berkenaan ke tangan. Amin. Nengolai. Tunggu naik. Sampai berkenaan. Selesai. Bunuh dan berkenaan. Padahal. Bimbingan diri para waktu. Bagi mereka yang melakukan kutub. Itu tidak sangat mengamalkan. Hanya imam yang membaca Allahumma inni iman hadir sampai tanpa ada api, tanpa ada angin membaca itu kan sebenarnya tak itu kan berhubung dan Allah iman hamidah kemudian doa itu dia mereka bisa diulang-ulang atau dibaca tetap dan panjang. Tangan-tangan doanya ada yang pendek, ada yang ulang-ulang. Tidak boleh lama, tidak boleh lama. Dalam dalam sholat ada yang sudah sudah. Tidak boleh lama, itu sudah. Iya, ketika dulu panjang sujudnya, panjang rukuknya, panjang itu pelan-pelan terus berarti. Gak boleh langsung, gak boleh diam. Terus juga pelan-pelan sampai imamnya bergerak dengan gerak. Rendah, dia tidak baca ini. Bukan supaya ada kemungkinan ketika itu. Ketika itu tidak, kedua itu tidak. Kepada Allah Taala, kepada Allah Taala, kepada Allah Taala. Kalau berhubung, kita bilang lagi Allah punya Allah punya Allah punya atau Allah punya yang lain yang harus berhubung. Kemudian daripada dengan doa kita Allah Allah dan pasti ketika kita berdoa, tapi ulang-ulang. Ada waktu 20 menit. Lanjut. Lagi yang lain apa ya? Kalau Iya. Lailala jaminan amri syaih. Ya, seperti Rasul Tumakuduk untuk mendoakan kejelekan orang Quraisy. Itu pun fadilah. Terima. Iya. Ya, Rasul ketika itu di beberapa kejadian. Kalau yang saya ingin itu ketika beliau mendoakan kejelekan untuk orang Quraisy. Terus adalah begitu terus ayat yang mengatakan kepada Rasul kamu berada di dunia juga. Dan orang-orang yang kamu berangkat itu, ya itu kan bukan orang-orang yang kamu berangkat itu orangnya kamu. Berarti yang terbaik. Jauh berangkat juga, berangkat suku. Walaupun suku. Kalau suku memanfaatkan akhirnya, tidak sebuah penerbangan itu. Sukuh dalam artian yang ma'ruf di dalam sana. Yang tanya yang lain. Apa seterusnya nanti kedua? Kedua-duanya? Hah? Lanjut. Satu lagi. sunnah ibrah ini untuk semua sholat asalkan tertentu saja. Jawabannya adalah sunnah ini khusus untuk sholat zuhur. Untuk zuhur saja. Alasannya disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan azridu bidhuhr. Azridu bidhuhr. Tunda, tunda zuhur sampai cuaca agak dingin. Maka zuhur. Sehingga khusus untuk zuhur saja. Sholat yang lain tidak masuk walaupun udaranya agak panas. Nama Allah dan yang lain menyebutkan kata-kata zuhur. Dan baik. Apakah Jumat juga masuk pada Jumat itu kan waktu zuhur ya. Sholat Jumat waktu zuhur. Bedanya kalau selain dari sholat namanya zuhur, pertanyaan, apakah boleh disunah menunda Jum'atan sampai cuaca agak dingin? Jawabannya, pendapat yang sahih bahwa tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan yang disebutkan dalam hadis adalah zuhur, bukan Jum'at. Zuhur bukan Jum'at. Ini pendapatnya mayoritas ulama kita. Pendapat mayoritas ulama kita Jum'at itu tidak masuk khusus untuk zuhur. Pertanyaan berikutnya, apakah ini berlaku untuk negara panas ataukah kita berlaku untuk negara di dunia ini? Kan ada pembagian wilayah negara ya, ada negara yang disebut negara-negara panas, ada negara-negara dingin, ada negara tropis. Apakah ini berlaku untuk negara-negara yang memiliki musim panas saja, ataukah juga berlaku bagi negara-negara lain yang tidak memiliki musim panas tetapi kondisi zuhurnya ketika itu sangat panas? Jawabannya bahwa yang sahih hukum ini berlaku untuk semua negara. Bahkan berlaku untuk semua negara. Lafaznya umum. Tapi ingat, dengan ketentuan ada syiddatul har. Panas yang amat sangat luar biasa. Kalau di Indonesia ini daerah mana yang panas? Oh, panas ya. Panas sekali. Oh, yang kena garis itu panas ya. Panas sebetulnya enggak terlalu. Panas Pontianak, apalagi Probolinggo ya. Probolinggo panas. Nusa Tenggara, wilayah NTT sana, NTT, NTT ini dengan mana ya Pak? Panas. Mana lagi yang mana? Apa wilayah panas? Mana tu ada? Mana? Mana wilayah? Tadi kan dulu. Itu kalau ketika zuhur merasakan panas yang sangat, maka itu tidak sampai menjelang. Sebenarnya sampai agak dingin. Tapi kalau kemudian daerahnya panas tapi mumet di akhir kafir, ya tidak masuk. Ya berangkat ke masjid, masuk masjid akhir. Jadi awal waktu. Ini berlaku untuk semua negara, semua tempat, semua wilayah yang merasakan syiddatul har, panas yang sangat. Baik, ini masalahnya. Maka gambarannya. Yang dimaksudkan dengan riwayat ini adalah apabila datang waktu zuhur, ternyata cuaca itu sangat panas dan di luar biasa. Maka selama di bawah mereka ditunda luhurnya sampai dingin. Sampai dingin. Para waktu ini termasuk kemudahan. Pertanyaannya, sampai dingin itu sampai kapan? Sampai kapan? Jawabannya para waktu ialah pendapat yang paling sahih terkait dengan sampai kapan dinginnya itu. Jawabannya ialah sampai bayang-bayang sesuatu sama dengan dinginnya. Artinya sudah hampir masuk waktu asar. Sehingga prosesnya nanti begitu selesai waktu selesai zuhur tidaklah masuk waktu asar. Sama sudah begitu secara dingin langsung diikomati perusahaan sebelumnya problem adat adat diikomati kemudian tahu zuhur tidaklah masuk waktu langsung adat adat dan memberikan itu namanya kayu ibrahim menunda waktu zuhur sampai ini hukumnya sunnah tidak wajib. Alhamdulillah untuk di tempat kita ini tidak sampai mengalami kondisi yang akhirnya siapa bilang di daerah di wilayah mana di zaman dahulu belum ada AC belum ada apa namanya tekel yang anti panas menggunakan pasir biasa iya paspor panasnya itu betul-betul merata apalagi masjid itu kan dikasih apa namanya ayam ayam batu kayak zaman dahulu dulu itu panas kalau sampai sampai imam wahyat taruh di pantai bersujud. Banyak pun bisa sekarang ini belum bisa diterapkan. Asal di Madinah, masuk berita polisnya, karena dia empuk. Walaupun panas yang luar biasa, masuk ke Madinah harusnya. Walaupun di pelataran kasarnya yang tata atapnya, sebenarnya dikarenakan lantainya itu lantai anti panas. Muzilil haram sujud dengan diinjak dengan tapi kepala kita yang kepala kita dan tak pakai sehingga untuk sekarang ini belum bisa dihalang bukan berarti dia jaga tapi berlaku untuk tempat-tempat yang mungkin mengalami kondisi seperti ini maka kita ada rukhsah untuk menunda waktu ini. Tolong kalian, artinya sekarang belum diamalkan karena belum ada sebabnya. Sebab sunnahnya belum pasti. So, boleh panas, masuk awal yang masih diri. Yes. Maaf ini kemana-mana kayak gitu kan. Umur dari kecil, pendek. Akhirnya tak berakhir. Pada dulu. Nah, alhamdulillah ini merupakan kemudahan-kemudahan dalam Allah Ta'ala Al-Masalah ini dua hukum kita baca dan insya Allah dengan berikutnya akan kita tarik satu jenis berikutnya lagi 119 ada yang bertanya kan? Berikutnya kita tahu maksudnya itu itu horor apa? Antum kalau membaca buku sejarah Mekah, sejarah Masjidil Haram itu disebutkan peletakan lantai itu bukan zamannya Nabi dulu, belum lama beberapa puluh tahun yang lalu. Teknologi memang dibikin lantai, dikasih langsung dengan tulisan lantai penghilang panas. Itu sebabnya Al-Masjidil Haram. Saya pergi ke mana? Buku tebal ini cara makan. Tak buka secara ketika dulu belum di belum tekel. Ada fotonya. Ini proses penekelan belum selesai. Ada fotonya. Dikasih keterangan. Tekelnya itu ialah keramik atau tekel penghilang panas. bukan hanya surga, Pak. Orang tak tahu di mana. Gimana? Tapi yang dimaksud hujannya begini, yang ini sah membuat kita boleh. Kan yang jelaskan dengan hujan. Yang jelas. Hujan yang sangat yang juga termasuk disampaikan angin yang sangat juga termasuk yang jelas disitu hawa yang dingin ketika sesuatu ini sebenarnya tidak pakai istilah lagi menyepakat itulah bentuk hujannya ada rukhsah tuberos apalagi dari angin yang kencang apalagi suhu-suhu hawa semuanya sepakat itu rukhsah tidak boleh jawab rukhsah boleh jawab. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau hujannya itu tidak seperti itu dan yang enggak gila Pak begini ya krimis-krimis gini begini jalan awet juga karena kan kerjanya sudah gini dibilang terus sudah terus dibilang ada anginnya juga nggak ada angin kan asem jangan terlalu asem ya. Ini gimana ini? Dia diistilahkan. Taksisnya itu berkaitan dengan arti dari satu riwayat. Nah, di sini soalnya ada satu. Disebutkan dalam sebuah hadis terjadi di zaman tadi, di zaman tadi ada seorang sahabat. Paham? Itu pulang dari masjid seperti yang dibicaranya. Bahkan kemudian ketika itu tangan tidak pikir. Begitu dia pulang, sampai di rumah, datang waktu salat berikutnya. Kan tak betul kata dikatakan dulu kami zaman Rasul Alaihissalam melakukannya dalam keadaan Islam nama tersebut sandal kita itu tidak becek dengan tanah yang ada itu menunjukkan kejadian dan jelas yang jelas ketika becek sanasnya ternyata kohir sanasnya asal Ibn Abi Hasan. Dalam bentuk itu saya belum mendapati ada seorang ulama yang membolehkan. Amin. Ibn Abi Hasan itu. Alhamdulillah, maka termasuk rukhsah para ulama sendiri, walaupun jumlahnya tidak terlalu. Rukhsah tidak jamaah. Bapak-bapak jemaah, silakan supaya payah masjid boleh. Tidak. Bagaimana kalau di kondisi nah hujan. Apa itu hujan seperti ini? Dia nggak tahu berat, menggenang itu jelas. Itu jelas-jelas ada perkara yang memberatkan. Rosok. Berikanlah rosok itu bukan berarti tidak boleh. Ada di ada keringanan dan jemaah. Jika bersama dia bilangkan, awak ini mobil, dia dah motor, ayam, mobil, terus kerja ada orang yang tak rumah, tapi jika mereka berusaha, termasuk Jumat termasuk dengan peristiwa yang terjadi pada masa pelunasan Rasulullah SAW. Pak hujan. Beliau merintahkan, masih mengatakan seluruh terlihat. Untuk mengganti adat yang tadinya ayam sholat diganti seluruh terlihat hukum sebagai barat di rumah tangga. Itu sekali lagi. Dan sesat lagi musmatan jangan awet lagi berhenti belum waktunya sholat tidak terus jawab saya jadi terus jadi musmatan sekarang kalau musmatan apa yang dilakukan kalau tidak musmatan karena zuhur maka di rumah melaksanakan zuhur 4 rakaat zuhur 4 rakaat dan tolong jangan aneh-aneh mengadakan kesempatan sendiri di luar tempat keluarga dan zuhur tanpa itu sebab ada ketika dulu tahun 90-an dari Jogja di Jakarta di apa akan berperawat di Jakarta ada punya pemahaman muncul dari Solo jadi ketika mereka tidak kesempatan itu rokaatun ketika dicek terlihat ada pemahaman sebuah masjid taklim yang diatur oleh komisian sorotnya merokaatun begitu bilang kaum wanita perempuan-perempuan yang bagian-bagian kesempatan itu merokaatun itu penyimpangan kalau susah masuk dalam negeri dalam Amin.